Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini biiznillahi ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitabul ilm karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan sebuah ayat yang menunjukkan kedudukan ilmu, hingga pada akhirnya Allah mengatakan قُلْ هَلَّ اسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Apakah sama, katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Di mana pada konteks sebelumnya Allah berbicara tentang orang yang beribadah kepada Allah sepanjang malam, yang dia ini sujud, berdiri, rukuk, serta dia mengharapkan rahmat Allah dan khawatir akan akhiratnya. Namun kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, pertanyaan tersebut membutuhkan golongan yang kedua, golongan yang dipasangkan atau disandingkan dengan golongan yang pertama tadi, golongan yang beribadah, yang memiliki harapan dan takut. Namun kenapa tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelas 2? Kenapa enggak disebutkan? Apakah sama orang yang beribadah kepada Allah takut dan harap? Ini kan pertanyaan butuh yang kedua. Kenapa enggak disebutkan orang yang kedua atau golongan yang kedua? Apakah sama A dengan B misalkan? Kan begitu semestinya. Tapi kenapa enggak disebutkan yang B? Depannya. Naam. Depannya. Antum yang noleh. Naam. Tapi kenapa enggak disebutkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, Hisham, kelas 2. Kenapa enggak disebutkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala? maka akan dilihat, terlihat labas, atau siapa lagi yang bisa menjelaskan? Nam. Nam, karena lil ilmi bihi. Apa artinya lil ilmi bihi? Ahsan. Sudah diketahui, sudah terlihat. Apakah sama orang yang begini? Nah, orang yang beribadah kepada Allah sepanjang malam, harap, takut, dengan orang yang sebaliknya, dengan orang yang menyombongkan dirinya, taat kepada Allah atau ibadahnya tidak dengan dasar harap dan takut, apakah sama mereka dengan yang ini? Begitu. Terus mengapa setelah Allah menyebutkan apakah sama orang yang beribadah demikian-demikian, setelah itu Allah mengatakan qul hal lastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Siapa yang bisa menjawab? Setelah Allah menyebutkan ibadahnya orang yang seperti itu kondisinya, Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Apa hubungannya? Kenapa bisa Allah mengatakan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Naam. Naam. Artinya apa hubungan Allah mengatakan apakah sama orang yang beribadahnya begini begini begini dengan yang tidak? Setelah itu Allah mengatakan apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Kenapa? Ada apa di situ hubungannya? Konteks yang pertama sama konteks yang kedua. Difahami ini taklim kemarin yang sebelumnya. Siapa yang bisa menjawab selain yang sudah jawab? Kelas 3, mana kelas 3? Irfa'u aydiakum. Angkat tangannya, kelas 3 mana? Mau diurut. Nah, jawab. Apa hubungannya antara Allah mengatakan ibadahnya orang yang begini begini begini dengan Allah mengatakan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Hubungannya apa? Belakangnya kelas 3. Tidak ada yang bisa jawab. Taklim soal jawab berarti sekarang. Antum. Labas, lebih greget lagi jawabannya. Nah, sebelahnya antum jelaskan enggak pakai lihat begitu, coba. Fadal. Sebelahnya Fafa. Sebelahnya antum sebelahnya. Taib belakangnya. Punya kitab, belajar yang serius. Mana lagi? Naam, fadhol. Baik, kalau dibalik penjelasannya, tadi antum sebutkan pertama itu orang yang berilmu itu begini, begini, begini. Kalau dibalik sekarang, orang yang ibadahnya dengan dasar takut dan harap, maka dia taib, begitu ya. Orang yang beribadahnya dengan harap dan takut, maka dia ibadah di atas ilmu. Punya ilmu dia. Itu lebih awdah, lebih jelas. Sudah betul penjelasannya, cuman kalau dibalik lebih gamblang lagi. Paham tum? Orang yang ibadahnya dia sujud, rukuk, dan dia punya rasa takut dan harap dalam hatinya dengan ibadah tadi, maka ibadah dia ibadah orang yang memiliki ilmu. Makanya Allah katakan qul hal lastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Paham tum? Barakallahu fikum. Kita lanjutkan berikutnya. Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan qala rahimahullah, setelah beliau mengatakan al-ilmu yarfa'ullahu bihi man yasha'u min khalqih, dengan ilmu Allah mengangkat orang-orang yang Allah kehendaki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu di atasnya sekian derajat. Di atasnya lagi sekian derajat. Para ulama menerangkan baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia memiliki keutamaan tidak sama dirinya dengan orang yang tidak berilmu. Di antara mereka yang berilmu saja pun bertingkat-tingkat fadilahnya masing-masingnya. Tentu sebelumnya telah kita dengarkan bahwasanya ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan. Makanya Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Begitu pula di akhirat, maka orang akan sesuai dengan tingkat ilmunya, kedudukannya di akhirat nanti. Si fulan sekian karena ilmunya, si fulan pun demikian. Bahkan ilmu itu sangat berpengaruh kepada diri seseorang ataupun kepada yang lainnya, sampai pun di akhirat. Orang yang belajar ilmu, orang tuanya pun akan dapat ganjarannya. Orang yang berilmu, makhluk merasa nyaman di sisinya, artinya aman dia karena ilmu yang dimiliki seseorang. Dan dengan ilmu pula dia akan bermanfaat untuk dirinya ataupun orang lain, dan begitu pula sebaliknya, melindungi dirinya dari berbagai macam hal keburukan. Bagaimana kisah 99 orang, 99 jiwa yang telah dia bunuh. Datang ingin bertaubat, meminta arahan. Dia pun ditunjuki kepada ahli ibadah, rahib. Dia ceritakan kisahnya dia. Kemudian dia mengatakan kepada rahib, apakah saya masih punya taubat? Qala la. Dia mengatakan, rahib tadi mengatakan, tidak. Engkau sudah habis masa taubatmu, sudah enggak punya lagi kesempatan taubat. Artinya kamu ini sudah terlalu besar dosanya, kata menurut sang ahli ibadah tadi. Jadi enggak ada bagimu itu taubat, sudah keterlaluan dosamu. Fa'atammah mi'ah, kemudian disempurnakan jadi 100 jiwa yang dia bunuh. Kemudian ternyata sang pembunuh ini enggak putus asa, dia pun tanya lagi. Ditunjukilah kepada ahli ilmu yang sebenarnya. Kemudian dia ceritakan sudah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada bagi saya taubat? Qala na'am. Iya. Dan ahli ilmu ini enggak cukup sampai di situ, dia mengatakan na'am, iya kamu punya taubat. Dia berikan bimbingan kepada orang ini. Pergilah kamu ke kota sana, ke daerah sana, dan jangan kamu kembali kepada kotamu, negerimu. Karena di negerimu itu orang-orang yang kurang baik, yang tidak baik. Bisa jadi kamu kembali kepada dosamu yang sebelumnya. Dan di sana terdapat orang-orang soleh yang mendukung taubatmu. Alhasil dia ke sana, di tengah jalan dia pun dicabut nyawanya. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertaubat ini yang belum beramal saleh sedikit pun kecuali taubatnya itu, Allah geser bumi ketika dua malaikat berselisih, malaikat rahmat dan malaikat azab. Allah geser. Dalam riwayat lain, sang pembunuh ini membusungkan dadanya hingga lebih dekat kepada negeri yang baik. Itu ilmu. Itu ilmu. Demikian. Qala rahimahullah, ولهذا نجد أن أهل العلم محل الثناء ولهذا نجد أن أهل العلم محل الثناء كلما ذكروا أثناء الناس كلما ذكروا أثناء الناس أن أثنى الناس عليهم كلما ذكروا أثنى الناس عليهم. Oleh karenanya kita dapati bahwa orang yang berilmu itu tempatnya pujian, pujian ini, pujian itu. Nah, yang memuji Allah dan Rasulnya. Setiap disebut nama mereka, maka manusia akan menyanjungnya, bahkan mendoakan kebaikan untuknya. Tidak sebagaimana ahlu dunia. Nah, ahlu dunia kalau sudah meninggal, sudah dilupakan. Berkembangnya zaman atau berjalannya waktu akan hilang nama itu. Dan tidak seperti ulama yang kemudian didoakan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, rahimahullah, bahkan sepanjang hidupnya hafizahullahu ta'ala wara'ah. Setiap disebutkan nama Imam Ahmad, Imam Malik, nah disebutkan namanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, disebutkan namanya Al-Thawri, disebutkan namanya Al-Hasan Al-Basri, disebutkan namanya Syekh Al-Uthaymin, disebutkan namanya Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Bani rahimahullah. Satu orang bisa sekian kali dia mengulangkan rahimahullah untuk seorang alim. Kif kalau yang mengatakan bukan satu orang. Nah, artinya orang yang berilmu itu manfaatnya terus, nah, berkesinambungan. Bukan cuman mengambil ilmunya, bahkan didoakan oleh mereka manusia. Rahimahullah wa ghafarallahu wa liwalidayhi, nah, wa li jami'il muslimin. Nah, semoga Allah mengampuninya dan kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. Nah, dan itu termasuk adab kepada para ulama dan penyampai ilmu. Dan penyampai ilmu disebutkan keutamaannya, fulan mengajari saya. Nah, fulan berkata Syekh fulan, Syekh kami. Nah, karena ilmu dia ambil dari Syekh tersebut. Nah, وَهَذَا رَفْعٌ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Ini رَفْعٌ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا, ditinggikanlah derajat untuk mereka di dunia. Nah, hadith ma'ruf pula, إِذَا مَتَ بَنُ آدَمْ إِبْنُ آدَمْ إِنْ قَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Di antaranya apa? Au ilmin yuntafa'u bih. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Orang bisa beribadah karena ilmu yang dia ajarkan. Orang bisa begini baca Al-Quran karena ilmu yang dia ajarkan. Sangat besar keutamaan ilmu. Nah, sangat besar keutamaan ilmu. Mengajar Al-Quran, nam, alif, ba, ta, tha, mengajarkan hadha, mengajarkan sholat, mengajarkan wudu, mengajarkan shaum, nam. Apalagi ilmu tersebut diwarisi terus-menerus. Amma fil akhirah fa innahum yartafi'una darajatin. Amma fil akhirah fa innahum yartafi'una darajatin. Bihasabi ma qamu bihi. Bihasabi ma qamu bihi minad da'wati ila Allah. Minad da'wati ila Allah. Wal'amali bima alimu. Wal'amali bima alimu. Adapun di akhirat, fa'innahum yartafi'una darajat, mereka akan terangkat sekian derajat. Berapa derajat yang dia akan dapatkan di akhirat nanti? Bihasabi maqamu bihi minad da'wati ilallah, sesuai dengan apa yang dia lakukan, apa yang telah dia tegakkan dari usaha berdakwah kepada Allah, mengajarkan kepada orang lain. Nah, dari usaha mengajarkan ilmu tersebut, berdakwah kepada Allah, seberapa besar dia lakukan itu, seperitulah derajat dia nanti akan terangkat. Yang semangat, masya Allah, akan terangkat derajatnya. Sekian, sesuai dengan semangatnya, dengan usaha dia. Nah, yang kurang, ya seperti itu pula, seperti itu pula derajatnya. Nah, ya, sesuai dengan kadar tingkatan dia dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amali bima 'alimu, dan beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmunya. Seberapa besar dia mengamalkan ilmunya, seperti itulah dia akan terangkat derajatnya nanti di akhirat. Nah, maka orang yang benar-benar mengamalkan ilmunya, maka dia akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi. Maka bersemangatlah kita semua untuk beramal dengan ilmu dan juga mendakwahkan ilmu yang kita punya. Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala rahimahullah, innal 'abida haqqan huwa alladhi ya'budu rabbahu 'ala basiratin wa yatabayyanu lahu al-haq. Wa hadhihi sabilun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya al-'abid haqqan, orang yang beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Naam. Ada mungkin orang dinamakan dengan Abdullah, Abdurrahman, hambanya Allah, tapi prakteknya dia tidak demikian. Tidak melakukan ibadah dengan sebenarnya. Hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman. Ada bahkan orang namanya Abid, orang yang beribadah, tapi tidak seperti namanya. Tapi abid di sini, orang yang beribadah sebenarnya adalah huwa alladhi ya'budu rabbah, adalah yang beribadah kepada Rabbnya, ala basiratin, di atas ilmu. Antum kalau ribut keluar majelis. Jangan main-main di majelis. Dan antum berapa kali ribut dan main-main di majelis? Enggak cuma di sini saja. Hemdum. Taib. Awa yatabayyanu lahu al-haq, dan jelas baginya al-haq. Jelas baginya al-haq. Jadi demikian, orang yang beribadah sebenarnya itu yang ibadahnya di atas ilmu, dan jelas di depannya itu al-haq. Nah, berarti awalnya dia harus belajar, baru kemudian dia bisa membangun ibadahnya di atas ilmu tadi. di atas ilmu tadi. Wa hadhihi sabilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di atas jalan inilah aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukan termasuk orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita pelajari semua bagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan dalam ayat tersebut, tentang ayat tersebut, bahwa semua orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan ilmunya, nah, mengamalkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka dia sebenarnya sedang ikut berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan ilmunya, dia sedang ikut berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menerangkan kepada kita semua berdakwah dan beramal di atas ilmu. Berdakwah dan beramal di atas ilmu. Naam. Berdakwah dan beramal di atas ilmu. Berikutnya Syekh rahimahullah akan menyebutkan contoh-contoh yang kalau kita perhatikan sering kita dapati hal yang demikian. Beliau mengatakan fal insanu alladhi yatatahhar wa huwa ya'lam, fal insanu alladhi yatatahhar wa huwa ya'lamu annahu ala tariqin syar'iyyin. Fal insanu alladhi yatatahhar wa huwa ya'lamu annahu ala tariqin syar'iyyin. Hal huwa kalladhi yatatahharu, hal huwa kalladhi yatatahharu min ajli annahu ra'a abahu أو أمه يتطهر. Seseorang yang dia bersuci dan dia tahu apa yang dia kerjakan itu cara yang syar'i. Dia berwudu, dia bertayamum, dia mengusap khuf, ya. Dan dia tahu, menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan itu cara yang syar'i. Syariat mengajarkannya. Apakah sama orang yang ini dengan orang yang bersuci karena dia melihat ayahnya, dia melihat ibunya yang keduanya sedang bersuci? Antum ini, apakah sama antum dengan anak-anak yang ibadahnya dengan melihat? Anak-anak kan ibadahnya melihat dari orang tuanya, dari gurunya, dari temannya misalkan. Ya. Wudu, oh begitu caranya wudu. Dia kemudian baru mempraktekkan apa yang dia lihat. Dia berkumur-kumur dengan cara melihat orang lain. Apakah sama anak-anak tersebut dengan orang yang taklim, duduk, belajar, membaca hadis, mempelajari masalah berwudu? Paham tuh? Yang ini tahu hadisnya, yakin dia itu syariat, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang itu masih ikut-ikutan, masih mencontoh, alhamdulillah pendidikan yang baik. Tapi masih sebatas itu dia. Maka apakah sama yang itu sama yang ini? Tentu hikmah enggak mungkin sama orang yang pertama sama orang yang kedua. Iya. Yeah. Apakah sama yang sholat dia tahu itu kewajiban dia, dia sadar saya sedang melakukan kewajiban, dengan orang yang sholatnya terpaksa, sholatnya harus disuruh? Apakah sama yang pertama sama yang kedua? Perbedaan farq bainahuma, ada perbedaan jauh antara keduanya. Bahkan dia sholatnya sambil gerundel, ya, sambil berkecamuk dalam hatinya, marah disuruh sholat, atau bahkan dibangunkan tidurnya. Ya, siapa yang suka marah-marah dibangunin tidur? Disuruh sholat. Alhamdulillah nikmat ada yang nyuruh antum. Kasih tadzkir, peringatan. Jangan merasa marah, diingatkan. Karena peringatan itu bermanfaat bagi yang beriman. Ya. Ayyuhuma ablagu fi tahqiqil ibadah? Mana di antara keduanya yang lebih merealisasikan ibadahnya? Tentu yang kedua. Apa tentu yang pertama, yang dia belajar tahu, dia yakin itu ilmu yang dia amalkan, ilmu yang benar dengan dalilnya yang ada tentunya, dengan orang yang cuman ikut-ikutan tidak belajar. Kalau anak-anak masih mending, alhamdulillah. Nah, memang mereka melihat terlebih dahulu. Nah, dan ibadah itu demikian. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, begitu pula tafsir surah Al-Fatihah, beliau menerangkan ibadah itu memiliki dua makna. Ibadah itu punya dua makna. Yang pertama yaitu at-ta'abbud. At-ta'abbud. Antum bisa lihat nanti tafsir Al-Fatihah tepatnya pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama itu at-ta'abbud, beribadah. Artinya penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? At-tadhallul lillahi hubban wa ta'dhiman. Dia tunduk dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patuh, merendah untuk Allah Subhanahu wa taala, hubban wa ta'dhiman, dalam rangka cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tentunya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, artinya ibadah itu hakikatnya demikian. Dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang sebenarnya. Naam. hubban wa ta'dhiman, cinta dan harap. Sehingga dengan cinta harap ini atau cinta pengagungan ini, dia takut dan dia harap. Dengan cinta dia berharap, dengan rasa pengagungan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal ini adalah rukun ibadah. Bukan syarat, rukun ibadah. Kalau syarat ibadah apa? Syarat ibadah apa? Hah? Ikhlas dan mutabaah. Kalau rukun ibadah, harap dan takut. Fadhal adzan dulu, masih ada kelanjutannya karena butuh untuk diselesaikan. Labas. Fadhal al-muadzin yuadzin. Naam. Itu rukun ibadah. Sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala katakan, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi wa huma qutban. Wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi wa huma qutban. Peribadahan kepada Ar-Rahman itu adalah puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huma qutban, dan kedua-duanya adalah dua rukun, cinta dan pengagungan, cinta dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian itu semua memunculkan ar-raghbah war-rahbah, harap dan takut. Oleh karenanya Allah katakan tentang para nabinya, Allah katakan innahum kanu yusari'una madha fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban, raghaban wa rahaban, wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka orang-orang yang bersegera dalam hal kebaikan, dan mereka ini berdoa kepada kami raghaban wa rahaban, dengan rasa harap dan cemas dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka ini orang-orang yang khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ibadah sebenarnya. Dan beberapa ayat yang lainnya menerangkan hal tersebut. Jadi ibadah yang pertama maknanya apa? At-ta'abbud, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-muta'abbad bihi. Al-muta'abbad bihi, amalan yang dijadikan untuk ibadah, amalan yang dijadikan untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Salat. Seperti apa? Zakat. Seperti apa? Haji. Seperti apa? Sadaqah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka jenis yang kedua ini, makna yang kedua ini, sebagaimana definisinya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Siapa yang hafal? Nah, definisinya Syekhul Islam tentang ibadah. Ibadah itu adalah, siapa yang hafal? Hafal. Anak NTT kayaknya hafal, ya. Yang hafal angkat tangan. Soal umum untuk semuanya. Wa bidzalika nakhtim insyaallah. Dengan itu kita akan akhiri majelis insyaallah. Yang hafal siapa? Angkat tangan. Biar enam, Pak Yono. Baik yang zahir maupun batin. Enam. Ahsan. Jazakallah khair, Pak Yono. Segala perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan ataupun perbuatan, yang terlihat, yang zahir ataupun yang batin. Ini kaedah bagi kita mengatakan sebuah sesuatu itu ibadah. Bagaimana tadi? Dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Kalau bahasa Arabnya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Sebuah nama yang mencakup seluruh yang Allah cintai dan Allah ridai, berupa ucapan ataukah perbuatan yang tampak atau yang tersembunyi. Jadi kalau enggak dicintai, enggak diridai, bukan ibadah. Bagaimana taunya itu ibadah, dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baca Al-Qur'an, baca hadis, pelajari. Nah, kalau diperintahkan, dihasung, itu ibadah. Dicintai berarti. Tapi kalau dilarang, dikecam, bukan ibadah. Enggak diajarkan berarti bukan ibadah. Karena semua yang Allah cintai, yang Allah ridai, sudah Allah ajarkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Yang selain dari itu fahuwa raddun, tertolak. Naam. Demikian insyaallah, wallahu taala alam bissawab. Lebih kurang ana mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.